Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'ad. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada permasalahan apa? Taqdimul khabar 'alal mubtada. Tayyib. Yang terbagi jadi dua, jawazan atau wujuban. Tayyib. Dan baru kita baca dari ta'liq bahwasanya ada kondisi yang tidak disinggung oleh Ibn Hisham, yaitu kondisi apa, Adil? Nah, wajibnya diakhirkan. Baik, wajibnya diakhirkannya khabar. Adapun yang disinggung oleh Ibn Hisham cuma dua. Nah, jawaz dan wajib takdim. Di sana ada wajib takhir pada lima kondisi yang disebutkan di sini. Apa saja, apa saja? Pertama, apabila mubtada dan khabarnya sama dengan ta'rif. Nah, apabila mubtada dan khabar nama sama dari isi ta'rif, maka harus diakhirkan apa? Akhirkan khabar apabila tidak ada qarinah yang bisa membedakan. Nah, tayyib. Kemudian yang kedua, apabila khabarnya berupa jumlah. Apabila khabarnya berupa apa? Jumlah fi'il yang disandarkan kepada dhamir yang kembali kepada mubtada secara mufrad. Nah, tayyib. Seperti contoh qama, seperti contoh zaitun qama. Karena di sini tidak boleh dia dibalik menjadi koma zaidun, karena jadinya adalah jumlah fi'liyah. Nah, kemudian yang ketiga, apabila khabar khabarnya dibatasi dengan innama atau illa. Taib. Ma zaidun illa qa'imun. Kemudian yang keempat, apabila mubtada'nya bergandeng dengan lamul ibtida. Nah, kemudian yang terakhir apa, Muhammad? Apa? Berarti apa, apabila mubtada'nya, gampangnya apa? Apabila mubtada'nya berubah apa? Berubah adawatus sadar. Nah, intinya berarti akhwanifillah, yang pertama apabila apa? Mubtada'nya, nah, mubtada' dan khabar sama dari isi ma'rifat. Tayyib, tanpa ada qarinah yang membedakan. Seperti na'am, tayyib zaidun akhuka. Tayyib zaidun akhuka. Ini enggak ada qarinah akhuka zaidun atau zaidun akhuka. Nah, dalam kondisi seperti ini, na'am, khabarnya harus diakhirkan. Berarti yang disebutkan akhir itulah khabar. Nah, kemudian yang kedua, apabila mubtada'nya berubah fi'il yang apa? Apabila nah, khabarnya berubah fi'il yang fa'ilnya mufrad, ya kan? Secara mudahnya, fi'il yang fa'ilnya mufrad kembali ke mubtada'. Zaidun qama. Dengan contoh akan lebih mudah. Kemudian na'am, maqama illa zaidun, innama zaidun qa'imun. Kemudian la zaidun qa'imun. Dan man li nam munjida au man yakum akum ma'ah. Sama, yaitu pokoknya apabila mubtada'nya memiliki kekhususan untuk dikedepankan. Tapi ini lima kondisi yang wajib Naam khabar diakhirkan. Sekarang kita masuk ke perkataan Ibn Hisham rahimahullah. Fal awwalu nahwu fid dari Zaidun. Sudah pada pembahasan ini? Sudah. Naam. Yang pertama, naam, kondisi apa? Jawazan, ya kan? Dibolehkannya untuk dikedepankannya khabar atas mubtada. Hukumnya jawaz fid dari Zaidun. Naam. Berarti Zaidun na mubtada muakhar fid dari jar majrur na muta'alliq bi mahdhuf khabar. Wa qawlihi ta'ala salamun hiya. Tayyib. Salamun hiya. Wa ayatul lahumul lail. Wa innama lam yuj'alil mutaqaq lam yuj'alil muqaddamu fil ayataini mubtada'an wal mu'akhkhar khabaran li'ada'ihi ilal ikhbari 'anil naqirati bil ma'rifah. Ini alasan diingat-ingat. Kenapa? Kok pada contoh misalnya salamun hiya. Salamun hiya. Kenapa sudah di i'rab saja salamun sebagai mubtada', hiya sebagai khabar? Kenapa enggak demikian? Berarti alasannya kenapa? Jawabannya. Kalau kita repot-repot salamun sebagai khabar muqaddam, hiya sebagai mubtada muakhar. Naam, karena naam. Kalau demikian berarti naam kita jadikan apa? Pengkhabaran dengan suatu yang ma'rifat atas mubtada yang nakirah. Nah, karena mubtadanya tentunya harus lebih ma'rifat. Nah, lebih ma'rifat. Nah, li ada'ihi ilal ikhbar anil nakirati bil ma'rifah. Karena ini nah mengakibatkan apa? Pengkhabaran dari suatu mubtada yang nakirah dengan khabar yang ma'rifat. Ini kan kebalik. Ya tidak? Nah. Yang wasani. Kaqaulika fid dari rajulun wa aina zaidun wa qaulihim ala tamrati mithluha zubda. Wasani yaitu yang wajib untuk dikedepankan khabar. Taib seperti perkataanmu fid dari rajulun. Kalau tadi jaiz fid dari zaidun. Nah, karena boleh kita mengatakan apa zaitun fiddari, jelas juga fiddari zaitun. Cuman pada lafaz fiddari zaitun ini penegasan maksudnya di rumah itu, ya. Penegasan lebih ditegaskan ketika dikedepankannya apa khabar di sini. Nah. Karena fiddari zaitun menunjukkan pengkhususan bahwa zait itu yang di rumah. Berbeda dengan zaitun fiddari. Zaitun ada di rumah. Nah, bisa juga dengan yang lain ya, tidak ada dengan orang-orang lain. Tapi kalau fiddari zaitun di rumah itu si zaitun. Beda rasanya. Nah, dari si rasa bahasa. Ini jaiz. Sekarang yang wajib fiddari rajulun. Boleh tidak kita mengatakan rajulun fiddari? Boleh tidak Anin? Hah? Ya tidak boleh, kenapa? Karena wajib apa wajib dikedepankan khabar. Nah, taib fiddari rajulun. Tidak boleh kita mengatakan rajulun fiddari. Kalau kita mau seperti itu berarti apa? Ar-rajulu fiddari. Berarti i'rab fiddari rajulun. Nah, fiddari jar majrur khabar muqaddam, ini mudahnya. Kemudian rajulun mubtada muakhar. Nah, wa aina zaidun. Wa aina zaidun. Tayyib. Aina berarti isim istifham mabniun 'alal fathhi fi mahalli nasbin 'ala dharfiyyatil makaniyah muta'alliq bi mahdhuf khabar. Naam, zaidun mubtada muakhar. Wa qawlihim 'ala tamrati mithluha zubda. Baca. Kalau tam berarti jarun wa majrurun khabar muqaddam. Mithluha mithlul mubtada'u wa mu'akhkhar. Mithlun mudhaf. Wal harfu al-muttasil mabniun 'ala sukun fi mahalli jarin bil mudhaf. Zubda tamyizun mufradin muhala. Wa yujuzu raf'uhu badala. Perhatikan sekarang zubdan. Alat tamrati mithluha. Mithluha jadi apa tadi? Muhammad. Mithluha sebagai mubtada muakhar. Nah, kemudian zubda perhatikan. Zubdan ni tamyiz mufrad atau hal. Tamyiz mufrad atau hal. Dan boleh apa? Wa yajuzu raf'uhu badalan aw bayanan aw mubtada'an aw fa'ilan. Wajahnya banyak kan ini. Nah, boleh apa dibaca dengan rafa apa? Alatamrati mithluha zubdun sebagai apa? Badal. Badal dari apa berarti? Mithluha zubdun. Alatamrati mithluha zubdun dari mithlu, ya tidak. Nah, atau atfu bayan. Bayanan maksudnya atfu bayan. Al mubtada. Nah, alat tamrati mithluha zubdun. Au fa'ilan bil jari wal majrur. Atau fa'il, nah, dengan jar dan majrur. Tayyib. Inda man la yashtaritu al-i'timan 'ala an-nafi aw al-istifham, bagi siapa saja yang tidak mempersyaratkan i'timan atas nafi atau istifham. Wa 'ala hadaini al-wajhaini fa mithlu mansubun 'ala al-hali min an-nakirati al-mu'akhkharah. Qala Yasin qawluhum 'ala tamrati ila akhiri kinayatun 'ala kathrati na'am tayyib zubd, ya, 'ala kathrati zubdin. Tayyib khulita bitamar. Perkataan alat tamrati mithluha zubdan khanifillah. Tayyib pada tamar itu, naam, tayyib, yang mencampurinya banyak, naam, berupa zubd, yaitu tamar-tamar yang buruk. Naam, yang dicampur dengan apa? Dengan tamar. Atau di sini apa yang naam mithluha, dan paling mudah memahaminya itu sebagai apa? Sebagai tamyiz apa? Tamyiz mufrad. Naam, tamyiz mufrad. Ala tamrati mithluha zubdan, ini yang pertama kali terpetik pada diri kita. Taim. Ini untuk kinayah, fanifila, untuk sesuatu yang apa, banyak campurannya. Tamar bagus, tapi zubdnya, naam, ini yang buruk. Dan mencampuri yang buruk atas sesuatu yang bagus dengan kondisi apa, yang apa, sama. Ini tentunya tidak akan apa, kelihatan bagusnya. Nah. Qala wa innama wajaba fi dhalika taqdimuhu li anna ta'khirahu fil mithal al awwal yaqtadi iltibas al khabari bis sifah. Naam. Hanyalah wajib untuk mengedepankan khabar atas mubtada'nya. Kenapa? Dikarenakan pengakhiran khabar pada contoh yang pertama, contoh apa? Fiddari rajulun. Nah, pada contoh yang pertama, yaqtadil tibasal khabari bis sifah. Di sini akan apa? Mengakibatkan terjadinya kerancuan khabar dengan sifat. Nah, rajulun fiddari. Nah, karena akan terjadi apa? Kerancuan dengan sifat. Kenapa? Karena syibhu jumlah datang setelah nakirah, ya tidak. Nah, taim rancu jadinya. Qala fa inna talaban nakirati alwasfa litakhtassa bihi talabun hasithun. Dikarenakan tuntutan nakirah untuk apa? Untuk disifati hanifilah. Sehingga dia menjadi lebih khusus dengan sifat tersebut, ini adalah talabun hadith. Yaitu apa? Suatu permintaan yang sangat. Nah, sesuatu yang sifatnya nakirah, dia butuh apa? Butuh penjelas, ya tidak? Butuh penjelas. Nakirah itu kan gak bisa dipahami secara apa? Tertentunya. Karena masih mencakup sangat luas. Makanya ketika ada sesuatu yang bisa untuk dijadikan sifat, maka itu yang pertama kali. Makanya dikatakan di sini oleh Ibn Hisham, talaban nakirati al-wasfa li takhtassa bihi talabun hadith. Sesuatu yang nakirah itu menuntut untuk apa? Untuk disifati. Dan tuntutan itu tuntutan yang sangat sangat kuat. Taim. Makanya kalau kemudian kok dibalik, rajulun fiddari, ini tuntutan fiddari sebagai nakirah ini lebih kuat daripada di'rab sebagai khabar. Ini maksudnya. Faltu zima tangtimu, maka apa? Diharuskan untuk dikedepankan fiddar. Daf'an lihadat tawahum, untuk apa? Untuk menolak pemahaman yang akan muncul ini. Yani annahu lau ukhira latuwhima annahu sifah. Tayyib. Sebab seandainya diakhirkan, maka akan muncul pemahaman keliru bahwasanya itu adalah sifat. Idhihtiyaj an-nakiratu ila sifati akthar. Idhihtiyaj an-nakirah ila sifati akthar min ihtiyajiha ila al-khabar. Dikarenakan kebutuhan nakirah terhadap sifat itu lebih banyak daripada kebutuhan dia terhadap khabar. Ini. Fatamkan nafsu ba'da dzikri dzarfi awil jari wal majrur mutasyawwiqatun li dzikril khabar. Sehingga jiwa ini masih tersisa setelah penyebutan dzarf atau jar majrur, masih tersisa apa? Harapan untuk disebutkan khabar, ya kan? Taib. Rajulun fiddari, siapa? Laki-laki yang ada di rumah itu siapa? Itu. Jadi belum lengkap jadinya. Taim. Mabithani ikhraju ma lahu sadrul kalam wa huwa al-istifham an sadriyatihi. Yang kedua, kenapa kok wajib untuk apa? Wajib untuk apa? Dikedepankan khabar. Alasannya karena kalau di akhirkan akan apa? Mengeluarkan sesuatu yang memiliki sadrul kalam. Sesuatu yang memiliki kekhususan untuk dia diletakkan di depan. Dalam contoh ini apa? Isim istifham an sadriyatihi, dari apa? Kekhususan untuk dia di depan. Taim. Kalau Zaidun aina? Zaidun aina. Ini susunan yang apa? Yang tidak betul. Kenapa? Karena aina dia punya kekhususan untuk apa? Untuk di depan. Ini yang dinamakan dengan lahu sadrul kalam. Paham? Qala wa la farqa baina an yakuna al-khabaru bi nafsihi min adawati as-sadarah ka aina fil mithal aw yakunu mudhafan liman huwa min adawati as-sadarah nahwu sabihata ayyi yawmin safaru. Sabihata ayyi yawmin safaru. Jadi tidak ada bedanya. Khabar itu memang dari apa? Dari isim-isim yang memiliki sadarah fil kalam, memiliki kekhususan untuk di depan, sebagaimana contoh isim istifham ini aina, atau dia diidhafahkan kepada isim yang memiliki sadarah. Karena ketika jadi mudhaf ilaih tetap dia kedudukan sebagai satu kesatuan, ya tidak. Maka ketika contoh sabihata ayyi yaumin, mana yang memiliki sadarah? Arin. Ayyi ini memiliki sadarah fil kalam. Sabihata ayyi yaumin safaru. Taib. Maka taib safaruk sebagai apa? Mubtada muakhar. Paham? Kemudian yang ketiga, wa fi tsalits audud dhamir ala mutaakhiri lafdhon wa rutbah. Yang ketiga akan berakibat kembalinya dhamir kepada sesuatu yang mutaakhir dari silafat dan kedudukan. Nah. Tain. Kenapa ikhwan fillah? Nah. Alat tamrati mithluha zubdan. Tain. Alat tamrati mithluha zubdan. Kalau mithluha diirab sebagai mubtada, maka ini berakibat dhamir kembali kepada sesuatu yang apa? Mutaakhir secara lafaz dan secara rutbah. Tain. Dari si lafaz dia mutaakhir, dari si kedudukan dia mutaakhir. Nah. Yaitu maksudnya apa? Wa huwal ha'mi min mithliha. Ala ma ta'akhara lafdhan wa rutbah wa huwa tamr. Baik, wa huwa la yajuzu ala sahih indal jumhur, dan ini tidak boleh menurut pendapat yang sahih di kalangan jumhur. Kenapa? Karena hak ini kalau kembali ke tamr, kembali ke tamr, alat tamrati mithluha. Berarti kalau diubah berarti apa? Mithluha alat tamrati, ya tidak? Mithluha alat tamrati zubdan. Tayyib, berarti hak kembali kepada dhamir yang mutaakhir, padahal dhamir itu kembalinya ke mutaqaddim, ya kan? Sesuatu yang disebutkan di depan. Ya, mutaakhir lafdhon. Kemudian mutaakhir rutbah. Rutbah ini maksudnya sebagai khabar. Masa na'am dhamir pada mubtada kembali kepada khabarnya? Kan enggak mungkin. Paham? Paham di sini, Alin? Hah? Tayyib. Qala fal hasilu anna al musannif dzakara thalathata mawadhi' yajibu fiha taqdimul khabar. Ini kesimpulannya. Mudahnya, nah ada tiga tempat yang wajib khabar dikedepankan. Al mawdhi'ul awal an yakuna al khabar dzarfan aw jaran wa majruran ma'a kaunil mubtada' nakirah. Mudahnya, khabarnya berupa dzarf atau jar majrur dan mubtada'nya nakirah. Al-mawdi'u tsani an yakuna al-khabaru mimma lahu sadarah fil kalam. Mubtada'nya khabarnya adalah apa? Sesuatu yang memiliki sadarah fil kalam seperti isim istifham. Al-mawdi'u tsalits an ya'uda 'ala al-khabari dhamirun min al-mubtada'. Tayyib, yaitu kembali kepada na'am khabarnya dhamir yang ada pada mubtada'. Jadi pada mubtada ada dhamir yang kembali kepada khabar, maka harus khabarnya di apa kan? Di kedepankan. Taim. Qala baqiya mawdhi'un rabi', tersisa tempat yang keempat ditambahkan oleh mu'allif di sini, wa huwa an yakunal mubtada'a mahsuran bi illa au bi innama. Nah, mubtada'nya di hasab, yaitu dikhususkan dengan illa atau innama. Kalau dulu yang wajib dikedepankan mubtada apa? Kalau apa? Kalau khabarnya dihasar. Sekarang wajib untuk apa dikedepankan khabar kalau mubtadanya dihasar. Ya. An yakunal mubtada mahsuran. Kalau kemarin dibedakan ketika apa? Wajib untuk apa dikedepankan mubtada an yakunal khabaru mahsuran bi illa au innama. Ma zaidun illa qaimun. Illa qaimun. Berarti apa? Qaimun sebagai khabar, ya kan? Nah, di sini qaimun yang dibatasi ikhwan fillah, yang dikhususkan. Sekarang enggak, kebalikannya. Kalau yang di na'am tayyib hasr itu adalah mubtada'nya. Contohnya nahu malana illa tiba'u ahmada. Malana illa tiba'u ahmada. Innama indaka zaidun. Jadi hasarnya pada mubtada, maka khabarnya harus dikedepankan. Malana jam manafiyah lana jam majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar. Naam, kemudian ittiba'u ahmada di sini sebagai mubtada muakhar. Kemudian juga innama adawatu hasr indaka na'am ta'in dzaraf madzruf na'am. Kemudian fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in khabar atau muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam alal khilaf, ya tidak. Nah, intinya dia kedudukan hubungannya dengan apa? Khabar muqaddam kemudian zaid mubtada muakhar. Paham? Ini ada pun alfiyah ini enggak terlalu penting. Nah. Ini empat tempat diingat-ingat. Taibarakallah.